Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah malam hari ini maljum tanggal 10 Rabiul Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 5 Desember 2019 kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarhu Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah halaman 119. Wa idza qalu innana nusbitu annahu sami'a basir annahu sami'un basirun kama taqulu asy'ariyah نقول لهم أثبتوا أنه حكيم وأنه خبير وهكذا مما ينكرونه لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله أما قوله يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا هو الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض Jadi ini kaitannya masih dengan sifat Allah Azza Jal Sami'un Basir. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Nah, apabila kita wa idza qalu, apabila mereka katakan, ya, apabila mereka katakan, ya. Mas, ini di sini kosong. Kok kenapa harus menyebabkan anak tengeng? Kalau antum mau mijetin anak nggak masalah ya. Masalahnya yang duduk di belakang anak itu nggak ada ya, sedikit pun yang mau mijetin anak. Nah, nggak. Nah, jadi karena ilmu itu harus didekati. Kalau seandainya antum nyaman, ya pakai jurus nyamping, ya atau menceng. Ya, ana enggak jamin kalau ilmu antum enggak menceng. Ya. Enggak, maksudnya di sini masih kosong tuh. Kalau di sini sudah penuh antum menceng ke sana ya, itu enggak masalah. Tapi di sini masih kosong. Ini ada dua. Ya, di sini sih, Mas. Aywah. Muarris harus gitulah. Allah mubarik. Allah mubarik. Alhamdulillah. Ya. Aywah, Allah mubarik. Allah mubarik. San. Nah, wa idza qalu innana nusbitu, kalau mereka katakan kita itu menetapkan bahwasanya Allah azza wajal, mereka itu mestinya asy'ariyah di sini, orang-orang yang nyeleneh, sebagaimana orang-orang yang sekarang menamakan posisi baju mereka adalah pasukan hijau, ya bukan hijau ya, tapi hijau. Ya. Innana nusbitu annahu sami'un basirun. Kita itu menetapkan bahwasanya Allah Azza Jalla itu sami'un basirun. Allah sami'un basirun. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kama taqulu asy'ariyah, sebagaimana dikatakan oleh asy'ariyah. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, asbitu annahu hakimun. Kita itu menetapkan bahwasanya itu hakimun, Allah maha bijaksana. Wa annahu khabirun, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Wa hakada, dan demikian. Mimma yungkirunahu, dari apa-apa saja mereka ingkari. Mereka menetapkan semiun basirun, tapi mereka mengingkari bahwasanya Allah itu mempunyai pendengaran dan Allah mempunyai penglihatan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya yang kita telah pelajari. Karena orang yang faham, orang yang ngerti bahasa saja, tidak mungkin orang mengatakan bahwasanya kepada orang yang misalnya tidak bisa mendengar, oh dia itu bisa mendengar. Padahal dia gak punya pendengaran, gak mungkin. Nah, begitu juga orang mengatakan kepada orang yang buta, mengatakan bahwa orang itu bisa melihat. Ya, sebagaimana dulu, gitu aja kok repot. Ya, nganggapannya bahwa dia gak bisa melihat. Tapi sesungguhnya dia bisa melihat. Aneh kan? Ya. Aneh. Tapi semuanya apa yang dikatakan kontraproduktif dengan kaum muslimin. Kaum muslimin dirugikan. Asal-asal maaf ya. Ya. Tapi di sini jelaskan tentang apa yang dikatakan Asy'ariyah. Ini semuanya filsafat semua. Sesungguhnya mereka mengingkari. Walaupun lisan mereka mengatakan kami tidak mengingkari, kami ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla. Makanya dari sifat 20 yang mereka yakini tidak ada sifat sami'un basirun. Enggak ada. Ya. Kita katakan kepada mereka bahasanya ini sebagaimana yang dikatakan Asy'ariyah. Ya. Naqulu lahum asbitu annahu hakimun annahu khabirun wa hakadha mimma yunkirunahu. Kita itu menetapkan bagi Allah itu Allah Maha bijaksana, Allah mengetahui yang tersembunyi dan demikian. Sebagaimana apa yang mereka ingkari. Li'anna man asbata syai'an lazimahu annahu yusbita mathilahu. Kalau dia ya, ada orang yang menetapkan sesuatu, maka yang mengharuskan baginya adalah menetapkan apa yang semisal dengannya. Kalau menetapkan sami', maka harus menetapkan juga basir. Tidak bisa satu saja. Kalau menetapkan sami', maka harus menetapkan basir. Karena melihat dan mendengar adalah sesuatu yang menjadi kesatuan. Nah, sebagaimana ya, amma qawnuhu yusbitu ba'dan wa yanfi ba'dan, sedangkan kondisinya mereka yaitu cara mereka yang mereka ambil adalah menetapkan sebagian dan meniadakan sebagian, yang demikian ini seperti apa? Yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'd. Mereka itu meyakini, mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab yang lainnya. Jadi dia, mereka itu tidak mau mengimani secara apa? Komplit. Hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Fa fi hadhil ayatil karimati, dalam ayat yang mulia ini ada isbatus sami isman min asma'illah wal basir isman min asma'illah wa hadha lil ismani mimma yata'allaqu bil iman bihima salasatu umurin li'annahuma muta'addiyani fa nu'minu bis sami' isman wa bis sam'i sifatan wa bi annahu yasma'u hukman wa atharan wa kadhalika yuqalu fil basari. Nah, ini kaitannya dengan apa? Lagi-lagi bahasa Arab yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Perhatikan. Ya, perhatikan fokus. Jadi isbatus sami' menetapkan nama as-sami' Allah Maha mendengar itu adalah isman min asma'illah. Salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang banyak sekali. Kita sudah sepakati tentang Asmaul Husna yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah itu 99. Tapi yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla jauh lebih banyak daripada 99. Dalilnya apa? Ada dua. Siapa yang masih ingat? Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala jannah. Bagi Allah itu ada 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, mengamalkannya, mentadaburinya, maka dia masuk surga. Hadis ini sahih diriatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dan kitab Al-Baihaqi dalam sunannya dan yang lainnya. Ya. Hadisnya hasan dalam lafaz dari Al-Baihaqi. Dan juga hadis yang lainnya diriatkan Imam Ahmad tentang doaul karb. Doa ketika ditimpa gundah gulana. Ya. Yaitu apa? As'aluka bikullis min huwalaka samaita bihi nafsaka au alam tahu ahadan min khalqika au anzaltahu fi kitabika au alam tahu ahadan min khalqika, atau dibalik. Ya, au sa'tar fil ilmil ghaibi indak. Ya. Jadi aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang kau punya, yang kau ajarkan, yang pantas untukmu, yang kau ajarkan, kepada salah satu dari hambamu, dan engkau turunkan di kitabmu atau yang engkau khususkan dalam masalah ilmu gaib yang hanya engkau saja mengetahui. Oleh karena itu, kita mengimani bahwasannya Asmaul Husna betul yang ada di Al-Quran dan Sunnah adalah sekurang-kurangnya 99. Tapi yang lebih dari itu di sisi Allah banyak sekali. Yang tidak boleh adalah kita menetapkan nama-nama bagi Allah yang tidak ada keterangan sama sekali. Misalnya contohnya apa? Mengatakan Allah Maha Demokrasi. Nah, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Nauzubillah min dzalik. Ini tidak benar. Maksudnya baik. Enggak mungkin memberikan nama tidak baik kan? Maksudnya baik, tapi enggak ada pernah. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat Nabi radhiyallahu an, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah namanya ada namanya demokrasi. Dan antum bisa lihat semenjak kita mempunyai insting untuk tamyiz, membedakan antara hak dan yang batil. Pernahkah antum berpikir negara mana yang punya sistem demokrasi bisa langgeng? Enggak ada, Mas. Di dunia ini enggak ada. Antum kasih sebut aja. Dan enggak akan mungkin sebesar Indonesia ini. Lalu sebenarnya Indonesia itu niru yang mana? Niru siapa? Niru siapa? Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin meniru, harusnya tahu bahwasanya ditiru itu kan sudah paten, sudah ada jaminan. Gak ada jaminan orang itu ya mengikuti sistem demon, ya demon crazy, setan gila. Itu memberikan ketenangan, memberikan ya keberhasilan dalam pembangunan. Gak ada. 5 tahun sudah mulai mencit-mencit, ambruin lagi. Mencit-mencit, ambruin lagi. Tiap tahun seperti itu. Subhanallah. Dan tidak ada asar. Bahkan saudara dengan saudara saling perang. Gara-gara ingin memperebutkan kursi. Masyaallah, salam afiyah. Setelah dapat kursi, mereka gak akan takut menghalalkan segala cara. Sekalipun mereka ditembak dengan senapan-senapan dari peluru-pelurunya dari neraka. Enggak bergeming. Insyaallah. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada pemimpin-pemimpin kita yang sudah terpilih itu untuk bisa diberikan hidayah, amanah dan menjadi ya, patokan untuk kemenangan, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bukan anti apa? Anti produktif. Artinya menentang kaum muslimin. Sebagaimana orang mau nikah dipersulit. Kalau dipermudah ya, itu enggak masalah. Ya. Tapi kalau dipersulit, ini sama halnya orang nanti mau sholat pun harus punya pakai tanda pengenal. Di masjidnya ada absensi. Kayak gimana itu? Misalnya. Ini ekstrimnya ya. Nah, sholat-sholat maaf ya. Dengan dalih. Ya, dengan dalih yang seperti itu. Ya. Ini adalah semuanya kronologisnya apa? Sesungguhnya betul. Negara tanpa pemerintah itu amburadul. Tapi kalau pemerintah yang tanda kutip tidak ada punya pekerjaan, tapi mencari-cari pekerjaan sehingga rakyat menjadi gelisah, ini sesuatu yang menyalahi. Tapi ada sebab yang lainnya. Bisa jadi lisan kita ini kurang mendoakan kebaikan kepada mereka. Ingat-ingat tuh. Ingat-ingat. Karena Fudail bin Iyad pernah mengatakan apa? Laukana indi doa ahsanu doa afdalu doa ya yakunu li ru'at lil hukumah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad juga ya, seandainya ada aku punya doa yang doa mustajabah, doa yang diijabahi, tentunya aku akan memberikan doa itu kepada pemerintah. agar kalau mereka jadi baik, tentunya rakyatnya jadi baik pula. Nah, lain lagi. Makanya disebutkan di sini, fa fi hadhil ayatil karimah itsbatus sami' isman min asma'illah. Al-basir isman min asma'illah. Al-basir itu juga nama dari nama-nama Allah. Kita tahu bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih khusus daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih umum daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Satu nama terkadang mengandung dua sifat atau tiga sifat dan seterusnya. Tapi satu sifat belum tentu mengandung satu nama. Ingat-ingat itu perbedaan antara sifat Allah dan nama-nama Allah. Contohnya apa? Sunallah. Sunallah. Allah menciptakan. Ya. Tapi di sini tidak ada nama dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu As-Sani', itu tidak ada. Ya. Kemudian wahadani ismani mimma yata'allaku bil imani bihima salasatu umur. Dua nama ini As-Sami' al-Basir itu berkaitan dengan iman yang mengandung tiga perkara. Li'annahuma muta'adiyani, karena keduanya As-Sami' al-Basir muta'adiyani. Muta'adi itu artinya membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Beda dengan lazim. Lazim itu bisa berdiri sendiri. Misalnya apa? At-tiflu baka. Baka at-tiflu. Anak menangis. Ya, menangis apa? Enggak masalah ya, menangis. Beda lagi misalnya apa? Yudi. Ya, nama juga lazim, Mas. Contohnya apa? Boroba. Yudi al-kitto. Yudi memukul kucing. Tekeluyut. Ya. Contohnya. Nah, ini kaitannya apa? Daraba di sini adalah mutaaddi, sedangkan baka, yabki, menangis tadi lazim. Ya, lazim. Jazakallahu khair. Allahumma barik. Ini antum harus mendoakan pasukan penyiap kopi. Ya. Dan insyaallah setiap hari Jumat di sini ada mikus sejum. Ya. Minum kopi sebelum sholat Jumat. Ya, salah satu usaha untuk mengurangi antum ngorok ketika khutbah Jumat. Karena dengan begitu, ya, sholat Jumat antum tidak akan berharga, tidak akan ada nilainya sama sekali ketika antum tidur, apalagi sambil ngorok. Waduh, berat itu, Mas. Jazakallahu khairan, Allahumma barik. Ya, kita lanjutkan lagi. Li'annahuma muta'adiyani. Fanu'minu bis-sami'i isman. Kita mengimani bahwa sama as-sami' Allah maha mendengar itu adalah nama Allah. Wa bis-sami'i sifatan. Dan juga sami' itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Wa bi'annahu yasma'u hukman wa asaran. Dan Allah itu senantiasa mendengar. Ini dijadikan sebagai hukum dan asaran. Ya, ada efek sampingnya hukum, ya hukumnya, dan asaron pemberi efek samping. Ya Mas Sikit, ya kalau sudah 5 watt maka jenengan harus ngopi. Ayo, Allahumma barik. Ya, ya. Wakadzalika yuqalu fil basar. Demikian juga di dalam sifat Allah yang maha melihat. Suf, antum lihat di sini ada tiga perkara untuk mengimani dua sifat tadi As-Sami' wal Basir. Yang pertama adalah As-Sami' adalah nama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, As-Sami' adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, As-Sami' adalah senantiasa ya mendengar hukum dan efek sampingnya. Ya. Asaran dari sini adalah efek samping. Efeknya mempunyai pengaruh. Ya. Contohnya yasma'u hukman wa asaran. Contohnya ketika antum meyakini tadi kaitannya dengan ihsan, Allah itu melihat, mendengar lo. Ya, as-sami kemarin kita memahaminya bahasanya apa? As-sami mendengar, as-sami basir, dan as-sami apa? Ru'yah. Ru'yatan wa basirah. Ya, wa aliman. Mendengar itu artinya mengetahui, dan mendengar artinya apa? Melihat langsung. Ya, ini yang sudah kemarin kita bahas sebelumnya. Maka di sini bi annahu wa kadzalika yuqalu fil basar, dan demikian juga dikatakan di dalam as-sami al-basir. Jadi as-sami contoh, ya. Bahasa contoh bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat dan nama yang sama adalah di dalam nama ini, as-sami dan al-basir. Dua-duanya nama dan dua-duanya sifat. Dan dua-duanya hukumnya dipakai dan pengaruhnya dipakai. Contohnya apa? Antum ketika mau berbuat maksiat, antum menghadirkan rasa ihsan antum, Allah melihat kita loh, Allah mendengar kita loh, walaupun kita bisa bisik, walaupun ada apa, voice cancellation, ya, nggak dengar lainnya, cuma dengar yang di dalam sini saja, tetap saja itu Allah akan mendengar. Bahkan yang ada di benak antum, Allah Azza wa Jalla mendengar dan mengetahui. Ustaz kai, gundul meneh. Anak baru pertama kali langsung kasih pertanyaan. Yo masih gitu yo. Ayo. Enggak usah baper ya. Ya. Kalau antum baper nanti ngobrol, kita harus ngobrol. Walihadza naqulu. Maka kita katakan di sini la nusbitu lillahi ya udunan. Li'annahum lam yarid anna Allah ta'ala udunan. Wa nusbitu lillahi ta'ala aynan. Di sini kita katakan, ya, kita katakan kita tidak menetapkan bagi Allah itu telinga. Li'annahum lam yarid annahu lillahi ta'ala udunan. Karena tidak ada dalilnya bahwasanya Allah itu mempunyai telinga. Wa nusbitu lillahi ta'ala aynan. Tapi kita menetapkan bagi Allah, ya, itu ada mata. La bihadil ayati, bukan dengan ayat ini, lakin bi ayatin ukhor, ya. Namun dengan ayat yang lainnya, misal qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, walitusna'a ala aini, ya. Wa qawlihi ta'ala tajri bi'ayunina, walitusna'a, agar bisa dibuat ala aini, atas mataku, ya. Ini kaitannya dengan surat Toha ayat 39, ya. Di Toha ayat 39 Allah Ta'ala berfirman, anikdi fi fit tabuti, ya, faqdi fihi fil yammi fal yulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang ada datang dariku, dan supaya engkau diasuh di bawah pengawasanku. Waltusna'a ala aini. Ya. Wadhalika hina alhamana, ya, ummak, ya, andu'i ibnak Musa ba'da wiladatihi fi tabuti thumma at-tarahihi fi an-nil fasawfa yalqihi an-nil ala sahil fayakhudhu fir'aun aduun wa aduuh aduwi wa aduuh. Ya. Fa ulqiyat alayki mahabbatan minni. Ya, fasira. Bidzalika mahbuban bainal ibad. Ini tentang kisahnya Nabi Musa. Ya. Bahwasanya diberikan ilham kepada ibunya untuk meletakkan Nabi Musa setelah dilahirkan di keranjang. Kotak keranjang. Kemudian di larung dengan Sungai Nil, sehingga itu yang menjaga Allah Azza wa Jal, tidak akan terbalik, tidak akan sia-sia. Tapi akhirnya itu nanti akan menepi dan akan diambil oleh Fir'aun. Kalau antum bisa merasakan, mentadaburi ayat itu, bagaimana Allah Azza wa Jal dari awal itu sudah mengarahkan ibunda Nabi Musa agar apa? Agar ikhlas melepaskan anaknya, menyelamatkan anaknya dengan cara ilham tersebut. Subhanallah. Indahnya kisah Nabi Musa. Aduh. Sudah, baterainya mau teksek. Ya, itu indahnya kisahnya Nabi Musa. Itu akan terlihat ketika antum mentadaburi awal kisah hingga akhir kisah. Ya. Dan paling banyak kisah dari di Al-Quran itu paling panjang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi walitusna ala ain, dan juga waqalu ta'ala wa qawlihi ta'ala tajri bi'ayunina, itu mengalir dengan penjagaan pengawasan kami. Ayun di sini artinya bukan mata Allah Azza wa Jal yang bersama Nabi Musa atau bersama mengalir, ya, tapi di sini adalah bi'ayunina, dengan mata. Makanya di sini ya. Jadi tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nabi Nuh. Ya. Fa in qala qa'il limadza la taquluna innahu min nuzumis sam'i isbatul udun? Ada yang berpendapat, kenapa tidak kalian katakan bahwasanya konsekuensi Allah Maha mendengar itu adalah isbatul udun, harus menetapkan telinga. Kulna la naqulu dzalika, kita tidak katakan demikian. Alaisatil ardu tuhaddisu akhbaraha, tidakkah bumi itu mengemukakan tentang kisahnya kelak, mengabarkan tentang apa yang terjadi padanya kelak. Wa huwa ma'umila 'alaiha, sedangkan dia tidak berbuat apapun, ya, tidak punya kekuasaan apapun. Min khairin aw syarrin, baik dari kebaikan maupun kejelekan. Aw qaulin aw fi'lin, baik perkataan maupun perbuatan. Wa hiya la udunalaha, sedangkan apa, Bumi itu tidak punya udhun, tidak punya telinga. Fa in qila, kemudian kalau dikatakan lagi, ma taquluna fil qawli Nabi sasam ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Faqala ma adina. Ya adzan dulu. Ya Allah, siapa adzan? Usran. Qala qa'il limadza la taqulu innahu min nuzumis sam'i isbatul udun. Ini tadi kita sudah bahas. Jadi kalau misalnya ya ada yang mengatakan, kenapa engkau tidak katakan bahwasanya konsekuensi dari maha mendengar itu harus ada kita menetapkan telinga. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau misalnya mengatakan Allah maha mendengar, ya, karena mendengar itu dengan telinga, maka antum harus menetapkan telinga bagi Allah juga. Tapi tidak ada sebutannya dalil tentang telinga Allah. Ingat-ingat tuh. Ada wajah Allah, ada mata Allah, ada tangan Allah, ya, dan yang lainnya. Tapi tidak ada sebutannya telinga Allah azza wajalla. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita tidak mengetahui dalil tentang telinga, maka kita tidak boleh menetapkan Allah itu as-sami. Tetap kita tetapkan. Paham ya? Sehingga di sini ketika tadi mengatakan bahwasanya bumi itu akan menceritakan apa saja yang dialami. Walaupun bumi itu tidak bisa berbuat, tidak bisa aktif, tidak bisa membalas, ya, tidak bisa melakukan kebaikan, tidak mau bisa melakukan kejelekan. Maka anak ingatkan kepada antum. Anak-anak kecil itu bisa dirusak imajinasinya dengan mengatakan bahwasanya bumi itu punya jin, punya roh. Ya. Jadi the spirit of earth itu salah satu yang merusak akidah kaum muslimin. Bumi punya roh, punya penunggunya, dan yang lainnya. Dikatakan ini dan seterusnya. Itu terjadi. Tapi kaum muslimin membiarkan anak-anaknya ya, enggak apa-apa, masih kecil ini. Justru mereka nanti akan tidak bisa diarahkan kepada akidah yang benar. Karena akidah itu pada hakikatnya adalah bagaimana meyakini. Paham saya di sini? Jadi harus tetap antum ajarkan nilai-nilai kebenaran itu dari semenjak dini. Dari semenjak dini. Dan semoga Allah azza wajalla nanti memudahkan ya pesantren kilat kita 4 hari itu bisa memberikan kemudahan untuk anak-anak kita bisa ya menyerap tentang akidah yang sahihah dan juga menghafalkan Quran. Nah, bagaimana dengan ada yang mendapat? Bagaimana dengan apa yang kalian akan katakan dengan sabda Nabi SAW, ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasani sawti yataghanna bil qur'ani yajharu bih faqala ma adina qulna adina huna bima'na istama'a wa qad yuqal adina huna bima'na al-idhn al-qadari al-idhni al-qadariyyi al-qawni lakin al-awwalu asahhu wa huwa anna adina bima'na istama'a wa la yalzamu min al-istima'i illa as-sama' amma isbatul udhuni fal-udhunu shay'un akhar fawqa as-sama'i wa lidhalika la quti'at udhunu wahidin fa innahu yasma'u لأن السمع من الداخل وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الهواء إلى سماخ الأذن لأن الصوت له هواء يدفعه فلو جاءت الأصوات على أذني وهي مخروقة faqad biduni hadhi ta'arrujati la astarat li'anna al-insana da'iman yasma'u al-aswata lakin min hikmatillahi azza wa jal anjala hadhi ta'arrujat likay ya'ti sawt yaminan wa yasaran fayadkhulu ila simakhi bihudu'in wa hadha wadihun ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذن تكثر عليه الآلام من الداخل لأن الهواء يأتي بقوة فيزعج السماء الداخلية. Nah, ini subhanallah bagaimana cerdasnya Syekh Muhammad Syekh Utsaimin rahimahullah. Di sini kaitannya dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari di Kitab Tauhid. Ya, yaitu ma adinallahu di syai'in. Jadi adina di sini maksudnya adalah meminta untuk didengarkan. Allah meminta untuk didengarkan sesuatu, ma adina linabi hasanis sauti, yaitu yang minta untuk didengarkan adalah yang suaranya bagus. Ya taghanna bil qur'ani yajharu bihi. Yang dia bisa melakukan Al-Qur'an dan dia bisa jelas dengan pengucapannya. Ya. Faqala adina ma adina? Apa itu adina? Apa itu adina? Apakah adina di sini apa? Bimana istama'a meminta untuk didengarkan wa qad yuqal adina huna bima'na al-idhnul qadari al-qauni. Ada yang mengatakan bahwasanya adina di sini adalah maknanya idzin. Idzin al-qadari al-qauni. Idzin universal yang sudah ditetapkan Allah sebagai bentuk takdirnya. Lakin al-awwalu sahih, namun yang benar adalah yang pertama, yaitu adalah istama'a, meminta untuk didengarkan. Jadi yang ingin didengarkan adalah yang suaranya bagus, tajwidnya benar, cara pengucapannya benar ketika baca Al-Qur'an, maksudnya seperti itu. Ya. Wala yalzamu min istima'i ila sama'. Dan tidak mengharuskan dari bentuk permintaan untuk didengarkan itu harus ada pendengarannya. Amma isbatul udhun, sedangkan penetapan telinga maka telinga itu sesuatu yang lain yang letaknya di atas pendengaran. Walidzalika law quti'at al-udhun, dan demikian kalau telinga itu dipotong, satu dipotong, maka dia masih bisa dengar. Karena apa? Mendengar itu bagi dari awalnya adalah bagian dari dalam. Jadi dengar itu gini. Jadi ini suara, suara ini mendorong. Mendorong habis ini menggetarkan apa? Genderang. Ya. Nah, itu jadi seperti ini. Nah, kita dengar. Kita dengar. Semuanya suaranya dari sini. Dari luar masuk ke ini perut, ke tenggorokan, ke telinga. Maka di sini kan ada, di sini ada rongga. Yang kalau ini antum teriak-teriak, ini pengaruh, Mas. Makanya biasanya orang yang suka teriak-teriak tuae budek. Ini kata orang ya. Innasallahu wasallam afiyah. Kenapa? Karena selaput ya, selaput keongnya ya, itu menjadi tidak stabil lagi. Jadi kadang kalau dia jalan, tahu-tahu ini biasanya ketika mudanya dia suka teriak-teriak atau suka dengan suara yang keras-keras. Ana aja Saryon ini dibilangin sama bapak ibu ana, kok kan ngomong nih. Ana ketawa aja. Bisa jadi. Ya. Qadar Allah syafa. Nah, ini contoh bahwasanya apa? Bahwasanya mendengar itu adalah suara dari dalam, dan Allah azza wajalla laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah azza wajalla tidak sama dengan manusia. Jadi mendengarnya Allah azza wajalla tidak butuh telinga. Paham sampai di sini? Nah, ini ringkasannya dari